Untuk lagu yang kedua kalinya dari Bi masih bersama New Palapa. Spesial buat Anda, request Anda saya turutin satu persatu. Spesial buat yang ganteng-ganteng yang di bawah, request Anda. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Mungkin nasib ini suratan tanganku harus tabah menjalani. Mas Adi. Oke, terima kasih buat yang ganteng-ganteng atas bunga-bunga sosialnya. Semoga rezekinya tambah banyak, Om Bang. Tinggi. Oke, Om Bang. Sebentar ya.